السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis 1188 ya. Semakna dengan hadis sebelumnya, wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan, menganjurkan, merangsang kaum muslimin untuk bersemangat dalam apa? Fi qiyami Ramadan, dalam berdiri salat di bulan Ramadan, di malam Ramadan, tarawih. Min ghairi ayya'murahum fihi bi'azimatin, tanpa mewajibkan, tidak mewajibkan, tapi sangat menggemarkan. Berarti para sahabat diwakili oleh Abu Hurairah faham mana kalimat Nabi yang menunjukkan wajib, mana kalimat Nabi yang menunjukkan tidak wajib, tetapi sangat menganjurkan. Sampai-sampai beliau perintahkan istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, untuk berjamaah salat tarawih. Padahal salat wajib saja lebih baik di rumah. Tapi sekali lagi, tidak wajib. Kenapa? Karena ada kebaikan besar. Salat tarawih berjamaah bersama imam mendapatkan pahala kaqiyami laylatin, seperti salat sepanjang malam. Fayaqul, lalu beliau bersabda, ini semakna dengan yang sebelumnya, man qama ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang berdiri solat di malam Ramadan karena iman dan karena itisab. Sudah kita bahas kemarin apa itu itisab. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Rawahu Muslim. Fi kull hadis, istihbabu haddil imam ra'iyatahu ala fi'li nawafil wa ta'at allati tuqarribuhum ila Allah. Sunnah bagi seorang imam memberikan semangat kepada rakyat, kepada bawahannya, untuk melakukan amalan-amalan yang mustahab. Kalau wajib, tidak sunnah lagi, tidak disukai lagi, memang istilahnya dipaksa, diancam, yang tidak sholat, yang tidak berjamaah, yang tidak puasa Ramadan, yang minum khamar, yang berjudi, maka ada hukuman. Ini tidak wajib, tidak berdosa dan tidak ada hukumannya ketika kaum muslimin meninggalkannya. Tapi bagi seorang pemimpin, menganjurkan, merangsang, menggemarkan. Untuk apa? Allati tuqarribuhum ilallah, agar mereka lebih dekat kepada Allah. Karena tanggung jawab pemimpin bukan hanya dunia, jangan sampai rakyatnya lapar, jangan sampai rakyatnya kehausan, telanjang, tidak punya rumah, tapi lebih dari itu, jangan sampai rakyatnya masuk neraka. Jangan sampai rakyatnya disiksa di kuburnya, dan begitu seterusnya. Berarti berat sekali tanggung jawab pemimpin. Jika orang-orang tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai pemimpin, maka mereka akan berlomba untuk lari menjauh. Nah, kita lihat saudara-saudara kita tidak tahu betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Maka justru sebaliknya mereka berlomba untuk mendekat. Bahkan kalau perlu mengorbankan uang, mengorbankan dana yang besar, waktu, tenaga, agar menjadi seorang pemimpin. Padahal berat seberat-beratnya. Rakyat kelaparan, dia akan ditanya. Rakyat berbuat maksiat juga dia akan ditanya. Kayak apa beratnya? Ya. Yang kedua, la yajuzu ilzamur ra'iyyati fi amrin lam ya'ti fihi nasu ijabin ma lam yatarattab ala tarkihi mahdhurun syar'iyyun aw mafsadatun. Tidak boleh seorang pemimpin mewajibkan sesuatu, memaksa rakyat untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib. Dan ini umum, pemimpin, kantor, pesantren, dan lain-lain tidak boleh mewajibkan santrinya untuk sholat tahajud, kalau tidak dihukum. Mewajibkan santrinya untuk puasa Senin Kamis, kalau tidak dihukum, ini tidak boleh. Kalau urusan dunia malah boleh. Hari Senin pakai seragam putih-putih misalnya, kok dia pakai putih coklat dihukum, ah ini malah boleh. Urusan dunia. Tapi urusan ibadah tidak boleh. Yang tidak wajib lalu seolah menjadi wajib karena dihukum. Ya, tidak boleh. Kalau menggemarkan boleh. Ah, tentu berbeda antara menggemarkan dengan mewajibkan. Karena wajib tentu ada hukumannya. Maka ini difahami oleh Abu Hurairah. Bagaimana Nabi tidak mewajibkan qiyamul lail, salat tarawih, tetapi sangat menganjurkan, memberikan semangat kepada kaum muslimin, para sahabat, untuk berjamaah salat tarawih. Istihbabu tadhkiri da'in nas fi maqsudi fi'lihim wa tashihi masarihim bi an yaj'alu a'malahum khalisatan lillah. Disukai seorang da'i untuk mengingatkan manusia tentang maksud dari amal. Jangan sampai amal yang dilakukan oleh manusia itu yang dituju adalah manusia, pujian, pangkat, jabatan, kedudukan, jangan sampai. Ini bagian dari kewajiban da'i. Maka wajib pada da'i mengingatkan. Ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan karena Allah. Ya. Yeah. Jangan yang penting banyak, yang penting meriah, yang penting heboh, yang penting dahsyat. Ah, jangan. Buat apa banyak, meriah, heboh kalau tidak ikhlas? Biasanya tidak awet. Sekali dua kali iya ramai. Karena ada sesuatu. Ramai sampai keluar-keluar. Tetapi karena tidak ikhlas, dua kali, tiga kali, sudah. Ya, yeah. Maka ingatkan kepada manusia untuk melakukan segalanya karena Allah. Ikhlas. Karena taat. Sudah cukup. Perlukah dengan gerakan ini, gerakan itu? Tidak perlu. Ya. Gerakan sholat subuh berjamaah, perlukah? Ya memang sholat subuh harus berjamaah. Dari dulu, ya. Dari tahun atu, ya namanya sholat subuh seorang muslim harus berjamaah. Wajib. Itu sudah standar seorang muslim. Bagaimana seperti itu disebut sebagai gerakan? Ya. Nah, kalau dianggap sebagai sebuah gerakan, ya seperti yang kita lihat, tidak awet kan? Tidak awet. Maka anjurkan ikhlas. Ikhlas karena Allah, taat. Ya. Dan itu sudah cukup. Cukup menggentarkan musuh-musuh Allah. Dengan mengamalkan sunnah, dengan memanjangkan jenggot, dengan melaksanakan sunnah Nabi, itu cukup menggentarkan. Ya. Musuh-musuh Islam akan takut dengan sunnah. Ketika kita potong jenggot kita, berkurang rasa takut mereka. Ya. Ketika kita berjenggot, insya Allah. Karena apa? Karena sunnah Nabi SAW. Tentu ikhlas. Bukan buat nakut-nakutin, serem-seremin. Tentu bukan juga, ya kan? Ikhlas. Karena taat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan itu sudah cukup. Tidak perlu dengan gerakan-gerakan itu. Jika gerakan-gerakan itu harus ada, jika gerakan-gerakan itu perlu, maka tentu belum sempurna Islam ini. Iya kan? Kenapa Islam dikatakan sempurna? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena sudah tidak perlu lagi gerakan ini, gerakan itu, cara ini, sudah tidak perlu lagi. Ketika kaum muslimin mengamalkan Islam sebenar-benarnya, sesuai sunnah Nabi SAW, cukup. Yahudi, Nasrani akan bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin betul-betul mengamalkan sunnah. Sunnah Nabi SAW. Meninggalkan berbagai macam bid'ah. Meninggalkan kesyirikan. Cukup. Izharu azamatillahi wa rahmatihi wa ra'fatihi bi'ibadihi. بأن يتجاوز عن ذنوبهم بهذا العمل. Menampakkan keagungan Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Maka dengan amal-amal tadi, amal yang sederhana tadi, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit, mungkin 30 menit, dosa-dosanya diampuni. Yang telah lalu, semuanya insya Allah semuanya. Kemarin sudah kita bahas pendapat yang lebih kuat, apakah termasuk dosa besar atau hanya dosa-dosa kecil. Berselisih memang para imam, tapi Syekh Al-Albani, Qadhi'iyah dan lain-lain memilih seluruh dosa akan diampuni dengan amal-amal seperti ini. Yang terakhir, bayanu fadilati Ramadan. Menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Salah satu keutamaan Ramadan. Tentu banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Ini salah satunya. Bentar lagi akan kita bahas yang lebih besar dari itu. Ya. Ini yang tadi salah satunya. Diampuni dosa-dosa kita. Dengan qiyam Ramadan. Nah, sekarang yang lebih besar. Bab 214. Babu fadli qiyami lailatul qadar wa bayani arja layaliha. Bab tentang keutamaan salat di malam Lailatul Qadar. Berarti berbeda. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 15 dengan malam tanggal 21 berbeda. 23, 25, 27, 29 berbeda. karena ada harapan ini malam Lailatul Qadar. Dan mana di antara malam-malam itu yang lebih mendekati ke Lailatul Qadar? Kemungkinan terbesarnya mana? Akan dibahas. Kan ada 5 kemungkinan. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, mana di antara yang 5 ini ada pembahasan? Walaupun Nabi tidak memastikan. Beliau awali dengan ayat, Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sungguh kami telah turunkan dia, dianya apa? Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Di surat lain, Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatim mubarakatim. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Penuh keberkahan di situ. Disebut berkah karena yang sedikit jadi banyak. Ketika yang sedikit menjadi banyak, disebut berkah. Oleh karena itu ketika perang Tabuk, di mana perbekalan kaum muslimin menipis, terancam kelaparan, maka Umar mengusulkan kepada Nabi untuk mengumpulkan seluruh sisa-sisa makanan yang ada, kemudian mohonlah ya Rasul kepada Allah keberkahan. Maksud Umar, yang sedikit ini cukup menjadi banyak. Maka usul Umar diterima oleh Nabi. Seluruh makanan sisa kaum muslimin ini sudah jalan pulang, tinggal sedikit, tinggal segundukan. Tentu ketika dibagi-bagi habis, banyak yang tidak kebagian. Nabi berdoa dengan keberkahan, minta keberkahan makanan itu. Maka segundukan kecil makanan itu dimasukkan ke dalam seluruh bejana yang ada. Siapa yang punya wadah, karung, bejana, tempat dipenuhi dan semua penuh semua. Sudah tidak ada lagi wadah yang bisa dimasuki makanan itu. Penuh semuanya. Ribuan pasukan itu penuh makanan. Sementara gundukan itu seolah tidak berkurang. Ini keberkahan. Ya. Begitu juga malam Lailatul Qadar itu sedikit tapi berkah. Gimana tidak berkah? Sedikit dibalas dengan banyak sekali. Satu malam dia beribadah, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 80 tahun lebih. Keberkahan yang luar biasa. Kemudian Allah membesarkan keadaan Lailatul Qadar ini dengan pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Pertanyaan ini menunjukkan besarnya malam Lailatul Qadar. Ya, Allah tidak langsung menjelaskan, tetapi ditanya dulu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau Lailatul Qadar itu apa? Kemudian diterangkan oleh Allah bagaimana keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang tidak terlihat oleh mata dan yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata apa? Turunnya para malaikat membawa berkah. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Yang bisa dilihat, udara tenang, nyaman, tidak ada angin ribut, cerah. Dan di pagi harinya, fi sobihatiha asyamsu qattas. Matahari itu seperti atas, bejana baskom yang tidak menyilaukan, la syi'a laha, ya, seolah sinarnya itu meredup, tidak menyala-nyala di sampingnya. Kan kita melihat matahari kan sampingnya itu kan tidak rata. Nah, ini rata seperti baskom. Ya. Tapi ini sudah lewat. Sudah paginya. Ya, sudah terlambat. Mau ngapain lagi? Sudah lewat ya. Tadi malam kan? Nah, oleh karena itu para ulama tidak menganjurkan untuk sibuk melihat-lihat. Ya. Tapi menganjurkan untuk sibuk beribadah. Maka kalau antum iktikaf di malam-malam ganjil, sibukkan dengan ibadah, baca Al-Qur'an, tafakur, tadabbur. Jangan bentar-bentar keluar, melihat ke atas. Bentar-bentar keluar. Ih, malam ini nih kayaknya. Nah, ini tenang, ya. Enggak ada angin. Sibukkan ibadah. Ya. Jangan menyibukkan malam ini, malam ini. Karena tentu penilaian kita bisa benar, bisa salah. Bahkan malam ini ganjil, bisa benar, pasti benar, tentu tidak. Bisa saja menurut perhitungan kita ganjil, menurut perhitungan pemerintah ganjil, ternyata genap, genap, ternyata ganjil, bisa saja. Tidak mustahil meleset, bisa saja. Sangat bisa. Oleh karena itu, sudah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Menghidupkan malam-malam terakhir itu. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat menghidupkan malam-malam ganjil. Begitu ganjil, ramai, penuh. Begitu genap, agak sepi. Tidak ada riwayat seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi, ganjil dan genap bisa salah. Hadis pertama 1189. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man qama lailatal qadar. Barang siapa yang berdiri salat malam di malam Lailatul Qadar. Sekali lagi kita tidak tahu tepat-tepatnya. Imanan wahtisaban. Karena iman dan karena ihtisab. Karena iman dan karena mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. Bayanu fadli Lailatul Qadar. Keterangan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa huwa fadlun khasun. Wairu ma tadammanahu Ramadan min fadail. Dan ini merupakan keutamaan khusus di luar keutamaan-keutamaan Ramadan secara umum. Jadi keutamaan Ramadan bukan hanya Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadarnya itu bagian. Bagian. Ada keutamaan lain. Apa misalnya itqum minan nar. Ada pembebasan dari Allah dari api neraka. Pembebasan dari api neraka oleh Allah terhadap si A, si B, si C, si D. Bayangkan nama kita disebut oleh Allah sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Wadzalika kulla lailatin. Setiap malam. Maka batillah riwayat hadis yang mengatakan itu di 10 hari terakhir. Hadis yang tidak sahih yang mengatakan bahwa Ramadan dibagi 3. Pertama, 10 pertama rahmat, 10 pertengahan apa? Maghfirah, 10 terakhir itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini salah. Yang benar wa dzalika kullu lailatin, setiap malam. Allah membebaskan si A, si B, si C, si D dari api neraka. Barangkali Ramadan kemarin nama kita belum disebut sebagai manusia yang akan terbebas dari api neraka. Kita berharap Ramadan tahun berikutnya, tahun ini, dan harus ada harapan itu, terbebas dari api neraka. Nah, ini salah satu keutamaan. Masih banyak keutamaan-keutamaan lain berkumpul di dalamnya. Ya. Ah, puncaknya adalah Lailatul Qadar. Malamnya. Adapun siangnya tidak bisa mengalahkan 10 hari pertama di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Ini tidak bisa dikalahkan. Ya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada hari semulia hari ini. 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Puncaknya di penyembelihan itu. Ramadan bagaimana? Malam. Untuk malam, Ramadan menang. Untuk siang, awal-awal Dzulhijjah. Yang kedua, 1190. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم kisah ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa sebagian sahabat Nabi uru lailatul qadri fil manam, bermimpi melihat di dalam mimpinya bahwa malam Lailatul Qadar itu fi sab'il awakhir, di 7 hari terakhir, yang sering kita dengarkan fil ashril awakhir, 10 hari terakhir, ini 7, berkurang lagi, berkurang 3, 7 malam terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggapi mimpi para sahabat ini. Jadi para sahabat bermimpi, bukan 1-2 ya. Beberapa sahabat bermimpi, ini persaksian dari Ibnu Umar, melihat malam Lailatul Qadar itu 7 hari, 7 malam terakhir. Mendengar ini Nabi bersabda, "Ara ru'yakum tawata'at fi sab'il awaqir." Aku melihat mimpi kalian. Nah, sampai berita ini kepada Nabi kan. Itu bertepatan di 7 hari, 7 malam terakhir. Nabi mengiyakan, membenarkan. Faman kana mutaharriyaha, barang siapa yang mau mengintai, maksudnya mengintai dengan ibadah tentunya, karena tidak ada gunanya kita mengetahui malam Lailatul Qadar kalau tidak beribadah. Kan kebaikan di malam itu kebaikan untuk beribadah, bukan kebaikan untuk urusan dunia, bukan kebaikan untuk memulai usaha, memulai dagang, tidak sama sekali. Jadi kebaikan akhirat tentu dengan ibadah. Falyataharraha fis sab'il awakhir, maka carilah di 7 malam terakhir. Artinya perbanyaklah ibadah, bersemangatlah bangun malam di 7 malam terakhir. Muttafaqun alaih. Fi kul hadis, ru'ya ahli iman haq. Mimpinya seorang yang beriman haq. Tentu ketika mimpi busra minallah. Nah, pernah kita bahas mimpi ada 3. Dari Allah, dari syaitan, dan dari diri kita. Busra minallah, tahwifus syaitan, dan hadisun nafsi. Tentu yang dimaksud yang pertama, busra minallah. Nah, ketika seorang yang beriman bermimpi, itu hak. Dan siapa yang mimpinya benar, siapa seorang mukmin muslim yang mimpinya paling benar, yaitu yang ucapannya paling benar, yang tidak pernah berbohong, yang jujur, maka mimpinya akan benar. Dan nanti akan tiba masanya di mana mimpi seorang mukmin lam takat yaktib, hampir-hampir mimpi seorang mukmin tidak dusta, tidak berbohong. Kalau sekarang kan kita alami mimpi kita sehari-hari itu banyak bohongnya, enggak benar. Ah, nanti akan tiba masanya, entah tahun berapa, mendekati hari kiamat, ketika seorang mukmin itu bermimpi hampir selalu benar. Entah kapan itu akan terjadi. Wa annaha qad tawata'a ala amrin khair. Dan ini selalu bertepatan dengan kebaikan. Tidak mungkin mimpi baik itu sesuai dengan kemaksiatan, keburukan, tidak mungkin. Jadi mimpi yang baik selalu sejajar dengan kebaikan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertanya, mimpi baik diceritakan, mimpi buruk jangan diceritakan, mimpi buruk meludah ke kiri, berta'awud, mimpi baik silahkan ditakwil, mimpi buruk jangan ditakwil. Ada yang bertanya, gimana membedakan mimpi baik dengan mimpi buruk? Maka timbangannya adalah syariat. Timbangannya adalah syariat. Ya. Mimpi melakukan tahlilan, muludan, mimpi baik, mimpi buruk. Ya tentu mimpi buruk. Timbangannya syariat. Ya. Mereka bilang mimpi baik, ya itu mimpi buruk. Bid'ah. Bid'ah kan buruk. Ar-ru'ya la yatarattabu 'alayha hukmun syar'iyyun ma lam yuqirrahu syar'u. Mimpi tidak menjadikan syariat kecuali mimpi yang dibenarkan dan ditetapkan, ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mimpi azan. Azan mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi itu yang pertama kali mimpi mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha terus. Itu yang pertama kali mendengar adalah Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi dalam mimpinya. Ah, kemudian pagi harinya dia ceritakan mimpinya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ajarkan mimpimu itu kepada Bilal, kepada Ibnu Ummi Maktum yang suaranya lantang. Untuk apa? Untuk dipakai i'lan. I'lanus shalah, i'lan fi dukhuli waqtis shalah. Untuk dipakai sebagai pengumuman bahwa waktu sholat telah tiba. Nah, sebelumnya kan bingung pakai apa, ya. Nah, sempat dengan teriak sholat, sebelah sono teriak lagi sholat, sholat, agak ribet deh. Nggak pernah seperti itu. Ada yang mengusulkan dengan lonceng, ditolak oleh Nabi, itu seperti Nasrani. Ada yang mengusulkan dengan beduk, ditolak oleh Nabi, itu seperti Yahudi. Ada yang mengusulkan dengan asap, kan membubung ke langit, nanti terlihat dari kejauhan bahwa waktu sholat telah tiba, Nabi tolak, itu seperti Majusi. Nah, mimpilah Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi mendengar suara adzan itu. Lalu diceritakan kepada Nabi, dan Nabi tetapkan sebagai lafaz adzan. Nah, tentu ini wahyu. Karena lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi diam saja, tentu tidak. Sebagaimana membaca ayat kursi sebelum tidur, itu kan lewat Abu Hurairah. Tapi ditakrir oleh Nabi. Jadi wahyunya itu dari Nabi, bukan dari Abu Hurairah. Apalagi dari setan. Salah besar. Ketika mengatakan bahwa ilmu itu dari setan. Salah. Bukan dari setan. Bukan dari Abu Hurairah. Tapi dari Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan takrir. Ya. Maka mengambil kesimpulan dari hadis tersebut dengan mengatakan boleh mengambil ilmu dari siapa saja. Orang Abu Hurairah saja mengambil ilmu dari setan. Batil. Ya. Bahwa yang memberitahukan pertama kali hal itu kepada Abu Hurairah setan, betul. Tapi yang mentakrirkan Nabi. Jadi takrirnya itu, yang penting itu takrirnya itu. Maka jika hari ini orang melakukan sesuatu, membuat lafaz-lafaz salawat baru dan seterusnya, mana takrir dari Nabi? Kan tidak mungkin ada takrir dari Nabi. Nabi sudah wafat. Maka tidak boleh. Kemudian 1191. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di masjid itikaf di 10 hari terakhir. Ini bukan satu-satunya. Beliau pernah juga di bulan Syawal. Maka boleh itikaf di sembarang bulan. Yang paling utama, yang paling mulia, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa yaqul, dan Nabi bersabda saat beliau beritikaf di masjid di 10 hari terakhir, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini berarti menggabungkan semua. Berarti secara umum 10 hari terakhir. Berarti antara hadis ini dengan yang tadi tentu tidak bertentangan. Tidak saling bertentangan. Bertentangan itu kalau dikatakan yang satu bilang 10 hari terakhir, yang satu bilang 10 hari pertama Ramadan awal, jelas itu bertentangan. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Yustahabu i'tikaful ashril awakhiri min Ramadan. Disukai, disunahkan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wadhalika fi ahadil masajid at-thalasah. Dan itu khusus di 3 masjid. Berarti beliau, Syekh Salim bin Id al-Hilali, sependapat dengan syekhnya, sependapat dengan gurunya Syekh Al-Albani, memahami sabda Nabi apa adanya, sesuai dengan lafaz. La i'tikafa illa fi thalasati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Sabda Nabi ini tidak difahami apa adanya oleh jumhur ulama. Mereka hanya mengatakan i'tikaf paling utama di 3 masjid itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sebagaimana lafaz la fata illa Ali. Tidak ada pemuda kecuali Ali. Apakah selain Ali tua semua? Tentu tidak. Banyak pemuda lain selain Ali yang sepantaran dengan Ali. Tapi untuk menunjukkan keutamaan Ali, maka dikatakan la fata illa Ali. Tidak ada pemuda kecuali Ali. Barangkali di bahasa kita juga begitu. Ya. Enggak ada yang jagoan kecuali dia, padahal tentu ada yang lain untuk menunjukkan dia, keutamaan dia. Tapi Syekh Albani termasuk muridnya Syekh Salim bin Id Al-Hilali di sini berpendapat apa adanya. Beliau memahami apa adanya tentang zahir sabda Nabi bahwa itikaf memang khusus di tiga masjid itu. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Yang terakhir, yustahabbu lil abdi taharril awqat al-fadilah. Disukai bagi seorang hamba untuk memilih-milih waktu-waktu yang utama. Liyuhyiyaha bitta'ati wassalati wadzikri watilawatil Qur'anil Karim. Untuk apa memilih-milih waktu yang utama itu? Untuk menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dan lain-lain. Ini diperbanyak. Adapun taklim seperti ini dipersedikit. Ya, maka tidak baik tentunya sepanjang malam terus buka majelis, tidak baik. Ya, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi, justru Nabi ingin menyetopnya. Tanya jawab tentang agama, walaupun itu bagus sekali, tapi di stop oleh Nabi dengan cara bikin kemah. Apa maksud Nabi bikin kemah? Coba, iya kan? Apa perlunya? Agar tidak didekati oleh para sahabat, agar para sahabat itu tidak mendekati Nabi. Lalu bertanya, ya Rasul apa hukum ini, ya Rasul apa hukum itu. Karena waktu itu bagus sekali untuk bermunajat, berbicara dengan Allah, tafakkur, tadabbur. Bukan seperti ini. Ya sekali waktu barangkali ya, tapi tidak sepanjang malam. 1192. Wa anha radhiyallahu anha Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar itu fil witri, di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir min Ramadhan, di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Hanya tadi kita bahas bahwa perhitungan ganjil genap sekali lagi bisa saja salah. Mungkin menurut kita ganjil padahal genap atau sebaliknya. Oleh karena itu yang terbaik adalah hidupkan malam itu dengan ibadah, dengan baca Al-Quran, dengan tafakkur, tadabbur, dan lain-lain, tanpa mempertimbangkan ganjil dan genap, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ini semakna dengan Asma'ul Husna. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa Asma'ul Husna yang 99 itu adalah ini, tidak. Tetapi bertebaran di Al-Quran 60-an kira-kira, bertebaran di hadis 40-an kira-kira, kan 100 kurang 1, 99. Syaikh Utsaimin mengatakan hikmahnya sama. Agar apa? Agar menjadi tambahan pahala bagi para ulama untuk menentukan. Ya. Yeah. Mana nama-nama Allah itu? Ya tentu yang jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ya. Yeah. tapi menentukan dari nomor 1 sampai nomor 99 dengan urutannya, ini tidak berdasarkan riwayat hadis yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih urutan dari 1 sampai 99. Ada hadisnya tapi mudraj. Pernah kita bahas kalau tidak salah waktu itu, hadis mudraj, yaitu hadis yang kemasukan ucapan perawi. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadis terakhir tadi, taharraw laylatal qadri fil witri min al asril awakhir min Ramadhan. Carilah, intailah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Rawahul Bukhari, hanya ada satu fawaid dari hadis ini. Hadha hadithun qassasa jami'al ahadith al-waridati fi taharri Lailatul Qadar. Hadis ini mengkhususkan seluruh hadis-hadis yang ada yang memerintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wa bayyana annaha fi awtaril ashr al-ashril awaqir min Ramadhan. Dan ini menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Wabihi tattafiqun nusus wala taftariku. Dengan demikian, seluruh nas-nas yang ada dikumpulkan dalam hadis ini. Dengan demikian, maka tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada perselisihan sama sekali tentang seluruh malam-malam Lailatul Qadar. Ya, kita bersoal jawab. Bagaimana jika salat tarawih imam bacaannya terlalu cepat dan kurang fasih? Apakah kita harus mengikutinya saja? Iya, enggak masalah. Enggak masalah. Intinya bahwa kesalahan imam tidak ditanggung oleh makmum. Jangankan sekedar kesalahan, tidak sah. Imam tidak sah salatnya, makmum tetap sah. Mana dalil? Umar. Umar mengulangi solatnya karena tidak sah, belum mandi junub. Para makmum tidak ada yang mengulangi. Dari situ disimpulkan bahwa imam tidak sah, makmum tetap sah. Apakah turunnya Lailatul Qadar satu saat saja atau satu malam penuh? Hatta matla'il fajar, kan gitu bunyi ayatnya, sampai terbit fajar, berarti semalam penuh. Semalam penuh, bukan sejam, dua jam, sepuluh menit, lima menit, tidak. Malam, malam tentu dari maghrib sampai subuh. Sepanjang malam itulah malam Lailatul Qadar. Beribadah di malam itu lebih baik dari 80 tahun beribadah lebih. Apa saja amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan setelah menyelesaikan khatam Quran? Secara khusus tidak ada ya. Jika setelah selesai baca Al-Quran kemudian memanjatkan doa, tentu boleh-boleh saja. Tapi mengkhususkan butuh dalil. Mana dalil dari Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, selesai menghatamkan Al-Quran. Tentu Nabi sering sekali, para sahabat sering sekali menghatamkan Al-Quran. Tapi mana ada riwayat, apa yang Nabi lakukan? Kita tunggu dalil, baru kita beramal. Benarkah kisah-kisah orang yang mendapat malam Lailatul Qadar? Mohon penjelasan solat apakah yang dilakukan ketika itikaf di masjid. apakah sholat malam, sholat mutlak? Iya. Yang terutama tentu sholat tarawih berjamaah. Itu yang paling utama. Setelah itu baca Al-Quran. Dia habis wudhu, sholat sunat wudhu. Selebihnya baca Al-Quran, tafakur, tadabbur. Menghayati isi Al-Quran. Mentadaburi, mentafakuri. Bagaimana kehidupan kita yang sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan berpindah ke alam kubur dan seterusnya. Jangan ada sholat khusus, sholat Lailatul Qadar, tidak ada. Tidak ada sholat khusus, sholat Lailatul Qadar, tidak ada. Iya. Yeah. Termasuk apa? Bangun lagi, mungkin jam 2. Jam setengah 3. Oh enggak. Ya enggak harus panjang malam. Itu juga sholat isya berjamaah. Habis itu ikut sholat terawih. Apakah ini bukan ibadah? Ibadah. Jadi tidak harus semalaman itu dia beribadah terus tanpa putus. Tidak. Ngantuk tidak kuat, tidur. Ya tidur namanya di masjid. Mungkin setengah jam terbangun. Ya, ambil air wudhu, sholat sunat wudhu, baca Al-Quran lagi, tafakur lagi. Mungkin dapat 2 jam, ngantuk lagi, tidur lagi, ya, seperti itu. Ya. Jadi tidak harus panjang malam dia paksakan diri beribadah. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, gerakan mulut tidak sesuai kaidah? Contoh huruf istila tidak boleh posisi mulut monyong, tapi kita monyong. Hal-hal yang tentu memberatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu kita harus belajar bagaimana ain, bagaimana sad, bagaimana dad dan seterusnya. Tetapi tidak usah takalluf. Jangan membebani diri kita dengan beban di luar kesanggupan kita. Kita kan bukan orang Arab. Orang Arab saja ada yang enggak fasih. Ada, sama seperti di Indonesia ini. Ada orang berbicara bahasa Indonesia tidak fasih. Padahal orang Indonesia. Mungkinkah? Adakah? Ada kan? Ngomong enggak jelas. Ini ngomong apa? Padahal Indonesia, lahir di Indonesia. Iya kan? Ya begitu juga Arab, ya seperti itu. Maka ya berlebih dan berkurang. Ketika seseorang makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, panjang pendeknya tepat, tentu mulia. Tetapi ketika kurang, maka Allah Maha Pengampun. Ya. Tidak kemudian dosa, enggak. Bahkan ketika dia membaca Al-Quran, sedang belajar, terbata-bata, berat, maka dia dapat 2 pahala. Dalam rangka belajar tentunya. Ya. Bukan pengen dapat 2 pahala, jadi bikin terbata-bata terus. Tentu bukan itu maksudnya. Ya. Dalam rangka belajar. Setelah belajar, nanti mahir, ya ada keutamaan tersendiri lagi. Ma'al kiramil baroroh. Mana yang harus didahulukan oleh istri merawat suami atau ibu? Dua-duanya butuh perawatan. Kembali ke hukum asal. Sabda Nabi SAW bahwa manusia yang paling besar di hadapan seorang laki-laki adalah ibunya. Manusia yang paling besar di hadapan seorang wanita adalah suaminya. Ketika harus memilih, tentu suami. Kecuali bisa dua-duanya, tentu itu lebih baik. Apakah menukar barang dengan jenis berbeda seperti handphone dengan merek yang berbeda termasuk riba? Tidak. Yang riba itu yang zat-zat ribawi. Zat-zat ribawi itu seperti kurma, minyak, garam, beras yang sifatnya ditimbang dan ditakar. Itu tidak boleh. Beras kilo ditukar dengan beras 2 kilo. Kurma 2 kilo ditukar dengan kurma 5 kilo. Ini tidak boleh. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu riba. Zat-zat ribawi yang ditakar dan ditimbang. Ya. Antum beli handphone ditimbang enggak? Kan tidak, ya. Motor, mobil tidak ditimbang kan? Maka boleh beda. Boleh beda. Termasuk tukar tambah, boleh. Tidak dilarang. Apakah doa anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal bisa sampai meskipun orang tuanya tersebut Islam tapi tidak sholat? Jangankan orang tuanya, tetangganya, kenalannya, bahkan enggak kenal. Di depan kita ada mayat yang kita tidak kenal. Kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Boleh apa tidak? Boleh. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terimalah amal kebaikannya. Boleh kan? Dan bisa terkabul. Apalagi orang tuanya. Kalau pertanyaannya doa. Ya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana? Apakah pahala kita bisa sampai ke orang tua? Jawabannya iya. Seluruh pahala anak akan sampai kepada orang tua, tapi tidak sampai kepada tetangga, teman, kecuali tetangga atau teman itu turut andil dalam kebaikan kita. Kita baca Al-Fatihah, tetangga dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia yang ngajarin kita baca Al-Fatihah, gitu. Kalau tidak, ya tidak. Pada bulan Ramadan, apakah semua ibadah di Mekah diganjar 100.000 kali? Tidak ya, khusus sholat. Khusus sholat. Sholat di Masjidil Haram. 100 kali lipat dibanding masjid lain. Tentang puasa dan lain-lain, itikaf jelas keutamaannya. Tapi lipatan seperti ini kan butuh dalil, tidak ada. Jelas, itikaf di sana lebih baik dibanding dengan masjid-masjid kita ini. Puasa juga butuh dalil. Mana lebih afdol? Ya, sekiranya tidak ada untuk puasa. Dalam melaksanakan sholat jenazah, apakah setelah takbir keempat itu langsung salam atau harus membaca doa? Berselisih para ulama. Ya. Berselisih para imam. Yang rajih ada insyaallah. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.